Baik, saya nak pergi pada Dr. Asri. Saya, masa saya belajar public international law dulu, saya melihat bahawa ada benda yang saya sakit hati dan tak setuju pada Amerika Syarikat. Tetapi pada satu sudut juga, saya mengkagumi budaya politik Amerika Syarikat. Di mana kalau kita lihat debat presiden contohnya ketika Obama dan Romney, tidak ada satu pun character assassination, tidak ada satu pun penghinaan, malah of course tidak ada kapi-mengkapi lah. Dan menariknya apabila Obama diumumkan menang, Romney mengatakan bahawa you deserve to win and I will support you along the way. Sedangkan Romney adalah daripada parti lawan kepada Obama. Tetapi kita orang Islam ni, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkasa bila berbeza pendapat macam doktor sebut tadilah, dengan lantas dan pantas mengkafirkan, melibatkan dan pelbagai. Justru budaya bagaimana yang perlu kita terapkan agar kita dapat mengatasi ekstremisme ini. Sebab saya percaya ekstremisme ini berlaku kerana sikap yang tak boleh menerima perbezaan pendapat. Datuk Mazhar, silakan. Terima kasih. Dia berdiri lah masih. Silakan. Dulu lama duduk. Saya tak tahu. Saya tengok macam mana orang boleh terima satu taklimat bahaya golongan yang suka mengkapirkan orang kerana kata benda-benda tertentu tidak diamalkan oleh Nabi, nanti mereka kapirkan orang. Sedangkan kawan yang kata tu berpuluh kali duk terkapirkan orang. Tapi kawan yang ambil dia tu macam mana dia boleh terima? Arab kata darabani wa baka syatamani washtaka. Dia pukul aku, dia menangis. Dia maki aku, dia pergi mengadu. Ni Arab. Saya nak sentuh sikit tentang ini. Pasal Ibn Taymiyah ni duk sebut ramai sangat ni Ibn Taymiyah ni. Saya bukanlah nak bela Ibn Taymiyah ke apa. Datuk Seri Syahidan lain lah. Dia buat masjid di kampung dia, nama masjid Ibn Taymiyah. Jadi itu masjid kampung pertama tu lah. Clear. Ada orang sensitif dengan Muhammad Abdul Wahab. Saya tak minat dengan Muhammad Abdul Wahab dan saya pun tidak menganggap dia begitu sarjana besar. Saya tidak minat dengan dia, saya beritahu. Tapi di Qatar, masjid utama negara Qatar yang namanya Masjid Muhammad bin Abdul Wahab, dia mengambil nama itu, itu pegangan Qatar. Saya tak tahu kalau satu Qatar itu telah jadi teroris. Saya nak ceritanya ialah Ibn Taymiyah. Saya orang akan kait dengan Perlis sikit dengan Ibn Taymiyah. Sebab di Perlis talak 3 jatuh 1 bagi kali yang pertama. Fatwa ni lah fatwa yang fatwa ada golongan sahabat sebelum itu, tetapi Ibn Taymiyah antara yang mempertahankannya. At-talaqu marratan. Talak itu 2 kali. Jadi kalau di Perlis suami marah ke isteri, aku talak hang 3. Untuk kali yang pertama, kalau dia bawa pergi mahkamah, dikira 1. Besok dia talak pula, baru dikira. Dia kira ikut turutan. Sebab tu orang kadang-kadang talak bini di Johor, talak bini di Perak, kelangkabut nak cari Perlis. Ini betul, cerita betul. Pasal kadang-kadang ada suami kepala angin, orang bagi 3 kat dia, ada belanja map habis kali pertama. Ibn Taymiyah semasa hayatnya dia telah keluarkan fatwa talak ni jatuh ikut turutan. Oleh kerana pada zamannya ulama mazhab Syafi'i dan seumpamanya tak setuju dengan pandangan dia, Ibn Taymiyah telah dipenjarakan. Dia dipenjarakan daripada tahun 726 Hijrah sehingga kepada tahun 728 Hijrah. Kerana kes fatwa itu saja. Dan dia mati di dalam qal'ah, di dalam kurungan itu. Tetapi saudara-saudari, seperti mana yang Dr. Yusuf Al-Qardawi sebut, pada hari ini kebanyakan negara Arab memakai fatwa Ibn Taymiyah tentang talak 3 ini. Pada hari ini kebanyakan negara-negara teluk, kebanyakan pakai fatwa Ibn Taymiyah. Saya bukan nak pertahankan Ibn Taymiyah, tetapi merujuk kepada soalan pengerusi tadi. Saudara kita yang tidak hadir ini, dalam buku dia, Salafiyah Wahabiyah, dia kata Ibn Hajar Al-Asqalani telah menyatakan Ibn Taymiyah seorang munafik. Tapi bila kita baca buku Ibn Hajar yang sebenar yang disebut itu, Ad-Durar Al-Kamina, kita mendapati Ibn Hajar tak kata begitu. Ibn Hibban kata ada orang kata dia munafik. Kemudian Ibn Hajar mempertahankan Ibn Taymiyah dan membela Ibn Taymiyah. Dia kot salah. Kemudian sebahagian anggota polis yang tak tahu tentang taklimat ambil daripada kertas kerja dia. Dalam masalah tatarus bil muslimin yang disebutkan oleh Dr. Ruzaini tadi, bukan Ibn Taymiyah yang sebut mula. Al-Imamul Ghazali sebut benda yang sama dalam kitab Al-Mustasfa di bawah bab Al-Maslahatul Mursalah atau Al-Maslahatul Mursalah. Kata Al-Ghazali, jika orang bukan pihak musuh ambil orang Islam buat benteng, tatarus bil muslimin, tatarasu bil muslimin, ambil orang Islam buat benteng, kalau kita tak serang negara akan hancur, rakyat ataupun kita tak serang, kita akan, pasukan Islam akan tewas. Kalau serang, ada beberapa kumpulan akan mati. Ketika itu, kata Al-Ghazali, terpaksa memilih mudarat yang lebih ringan. Memang sebahagian terpaksa mati, tapi tentera yang besar mesti diselamatkan. Ibn Taymiyah sebut benda yang sama. Kemudian, dalam taklimat yang mereka berikan, termasuk dalam bernama dan seumpamanya, kata kerana fatwa Ibn Taymiyah ni lah, orang buat suicide bomber. Ada bukan dia yang sebut bom pun belum ada zaman Ibn Taymiyah. Dulu orang baca kitab Jawi, dia mengaji tak kemas sangat. Kitab ni dia kata, maka pada malam Isra dan Mi'raj naiklah Nabi itu akan borok sampai di bom Mekah. Karena bawa mim bumi. Kitab lama bumi, dia baca cara baru bom. Kawan saya tak pasti dia baca macam mana. Tapi apa yang saya nak katakan ialah, ini adalah cara yang salah. Dan paling lebih mendukacitakan, saya sebut di sini, walaupun apabila pihak keselamatan tolong bentang kertas kerja, yang bentang tu pun tak boleh baca Arab, tolong ambil kertas kerja kawan kita dan huraikan untuk rakyat. Kita telah bagi tokoh Ma'al Hijrah kepada Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kata Qaradawi, Ibn Taymiyah adalah ulama yang ahabbad ulama ila qalbi, ulama yang paling aku sayang. Wa aqrabuhum ila qalbi, paling dekat dengan hatiku. Dalam bukunya Kaifana Ta'amul Ma'as Sunnah, Qaradawi sebut tak teroris yang Qaradawi sekali. Saya nak sebut tuan-tuan, dengar betul-betul, nanti salah dia dengar sekat tidur sekali dengar benda lain. Dia kata saya tuduh mazhab Syafi'i pula dah. Dalam fiqh, khususnya bab muamalah, dia ada satu bab dinama illah. Illah ni sebab apa hukum tu berlaku. Undang-undang ni sebut sebagai ratio desidendai. Ha. Sebab apa jihad berlaku? Kenapa orang Islam berperang dengan orang kafir? Dalam bahasanya lah. Kalau non-Muslim ada ni, ni dia terminologi dia macam tu. Kenapa Muslim berperang dengan bukan Muslim? Ulama berbeza pendapat sebab tu. Pasal apa berlaku perang tu? Di sisi Imam Syafi'i. Dengar betul-betul ni, jangan salah faham. Di sisi, okey, di sisi jumhur, majoriti. Sebabnya kerana dia panggil hirabah. Hirabah ni sebab kerana mereka bermusuh, mereka serang. Artinya kalau mereka tak serang kita, kita tak boleh pisau dengan mereka. Kita tak boleh, tuan-tuan faham bahasa saya? Ha? Kalau mereka tidak serang kita, kita tak boleh serang mereka. Kerana, hanya semata-mata kerana dia kafir, kita tak boleh bunuh dia. Itu pendapat majoriti. Imam Syafi'i berpendapat, sebab orang kafir diperangi kerana dia kafir. Dia kufur. Pendapat dia. Pun begitu, kita tak kata Imam Syafi'i teroris. Sebab dari segi implementasi yang nampaknya tak macam yang dia fatwakan itu. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam buku dia Al-Jihadu Fil Islam, buku Jihadul Islam yang telah terjemah, Buku tu masa dia datang dapat tokoh Mak Al-Hijrah tu, Jakim tolong bagi lagi ke orang-orang ramai. Free. Saya pun antara yang dapat free tu. Dalam buku itu Dr. Yusof Qadawi kata, hendaklah ulama-ulama mazhab Syafi'i mengingatkan kepada pengikut mazhab Syafi'i supaya memberitahu supaya pendapat Imam Syafi'i dalam masalah ini tidak kuat. Kena pegang pendapat jumhur. Bimbang mereka membunuh orang kafir, orang kerana hanya kafir. Tapi Imam Syafi'i tak kata macam, Imam Syafi'i itu dari segi teorinya. Tapi dia sendiri kata tak boleh bunuh wanita, kanak-kanak, sekalipun kafir. Dari segi teorinya. Ibnu Taimiyah menulis satu risalah nama dia Qa'idah atau Qawa'id fi Qitali Al-Kufar. Kaedah di dalam memerangi golongan kufar. Dalam buku ni Ibn Taimiyah menjawab pandangan Imam Syafi'i dan tak bersetuju dengan pandangan Imam Syafi'i yang menyatakan dibunuh suatu, diperangi orang hanya kerana dia kafir. Tak boleh dibunuh, kata Ibn Taimiyah. Seseorang sekalipun dia kafir, selagi mana dia anak Adam, kita hanya memeranginya jika dia memerangi Islam. Tiba-tiba pergi bagi taklimat ke orang, siapa baca buku Ibn Taimiyah jadi Wahabi, siapa baca jadi tu, lepas pada tu jadi teroris. Bernama siarkan, saya sebut dia tak, TV bernama siarkan berulang kali. Taklimat daripada negeri ke negeri, pergi ke universiti, pergi juga sehingga ke universiti Malaysia Perlis. Saya pula terlepas pandang, kata dia pamai. Bagi taklimat yang sama, kita zalimi satu orang. Dan perkara yang dia tak kata, ulama-ulama menyebut satu kaedah, lazimul qawl laisa biqawlin. Dia panggil apa yang kita faham orang tu kata, kita tak boleh kata dia kata. Nak bagi faham orang awam mudah. Satu orang kata kat kita, kita ni kalau ada duit nak apa pun boleh. Kita kata, aku pergi jumpa dia tadi, dia kata, kita kalau ada duit nak buat benda haram pun boleh. Dia tak kata. Kita tolong tafsir kat dia. Agama tak benar kan? Dia mungkin tak maksud demikian. Orang kata semayang, contohlah, bukan benda besar pun, kita bukan duk kempen pun, semayang subuh tak payah kunut. Dia kata siapa semayang baca kunut masuk neraka. Dia tolong tambah. Kemudian dia buat taklimat, siapa yang sambut maulid Nabi semua masuk neraka. Tok nenek kita dulu semua ahli neraka. Tu dia. Di mana perkataan ni orang kata? Ini satu eksersis pemikiran. Satu kelompok memberi pandangan yang lain. Orang tak hukum orang lain. Macam cerita dalam pandangan mazhab itu tadi. Contoh faham maksud saya? Saya nak menjelaskannya, bukan nak hantam dia. Tapi saya nak jelaskan kepada rakyat Malaysia, pendekatan ini bahaya dan akan menimbulkan porak peranda. Kita dalam negara ini patutnya memberikan, dunia ini terbuka sekarang ni. Sekarang Dr. Zakir Naik tak boleh main banyak-banyak negeri di Malaysia, dia pun Wahabi. Mufti Meng tak boleh masuk, Wahabi. Akhirnya semua tokoh-tokoh tang Wahabi, tang mana kita pun tak tahu. Kata pasal siapa? Saya Wahabi. Hang Wahabi sebab saya ingat sebab hang tak tunut. Masjid Keling, tahu Masjid Keling di Penang tak tunut. Di China dan India, mereka mazhab Hanafi, mereka pun tak kunut. Adakah mereka semua telah jadi Wahabi? Oh, dah, dah, dah. Pasal hang tak kenal roh. Kata aku, tak ada roh dah tiga hari ni. Berapa ramai dalam dunia tak kenal. Dia cari pasal hang mengaji Tauhid 3. Oh, tadi ya. Tauhid 3 duduk dalam sukatan SPM. Berpuluh tahun lamanya. Tiba-tiba hari ini diisytiharkan sebagai teroris. Tauhid 3 tu, yang dia bahas tu, ada dalam buku Mustika Hadis Jabatan Perdana Menteri. Ada dalam buku Aqidatul Muslimin, Presiden PAS. Ada dalam sukatan NGO-NGO sejak dulu. Ada satu lagi doktor, buku Abu Urwah pun tulis. Abu Urwah, saya umum Islam. Juga ada tauhid tiga ni. Tiba-tiba teroris. Kalau saya kira tu, berada ratus ribu rakyat Malaysia yang ambil SPM sejak berapa puluh tahun, 20 tahun lebih. Artinya Malaysia telah melahirkan negara rakyat yang teroris. Tetapi ada agenda di sebalik ini. Saya cerita sikit tuan-tuan. Lagi pasal paham, tapi saya nak cerita. Dunia sekarang ni ialah dunia dalam kerangka penjajahan era baru. Negara-negara Islam dijajah. Sekarang kita akan berlaku perang dunia ni. Saudi masuk apa semua ni, kalau Malaysia pergi join pula tentera Saudi, join teroris pula. Kan? Amerika dan Barat melihat bahawasanya antara musuh utama yang akan mengajak orang bangkit menentang penjajahan ialah golongan revivalist ataupun reformis. Dalam semua kebanyakan sejarah pembaharuan dalam dunia Islam ini, sejak era kejatuhan Osmaniyah, daripada Hasan al-Banna sehingga siapa saja gerakan Islam, Rashid Ridha, Muhammad Abduh, kita akan dapati rujukan mereka Ibnu Taimiyah. Sebab apa Ibnu Taimiyah? Sebab Ibnu Taimiyah ni dia satu orang ulama haraki. Dia terlibat dalam operasi menentang penjajahan Mongol. Maka tulisan Ibnu Taimiyah ni ada tulisan dia yang bersifat seorang ahli medan perang. Memang sebahagian orang ambil coding yang salah, code out of the context, lalu gunakan perkataan Ibnu Taimiyah ni. Tetapi maka dengan itu kita tengok ada orang di Malaysia, ada dua. Tuan-tuan, pasal apa Amerika marah dengan Wahabi? Pasal apa? Sebab Amerika sangat tak selesa golongan yang dikatakan Wahabi itu semayang subuh tidak kunut. Boleh lah. Kerana pada Amerika benda ini sunnah dan patut dilakukan. Amerika sangat tak selesa dengan golongan yang Wahabi ini sebab mereka ini bila semayang telah sirkan bacaan bismillah mereka. Pada Amerika itu tidak melambangkan kaul yang rajih. Sudah. Tentu tak. Wahabism di peringkat antarabangsa tidak ada kaitan dengan isu ini. Wahabism di peringkat antarabangsa ialah isu Islamic State. Orang yang menyeru untuk mewujudkan negara Islam nak dominan kepada orang lain. Dan mereka saya tahu sebahagiannya melampau. Istilahnya Wahabi kerana idea ini dikaitkan dengan ramai juga idea Islamic State ni ambil daripada golongan reformis ni, ada juga kaitan dengan yang keluar daripada Arab Saudi. Kena nak buat negara Islam. Sepatutnya PAS-PAS pun termasuk di dalam tafsiran yang sama pada dahulu sisi mereka. Bila Amerika nak perang Wahabi, negara kita pun baguslah nak menentang pengganah ni. Istilahnya Wahabi. Sedangkan Wahabi di peringkat lokal, dia bukan Wahabi yang Amerika faham tu. Wahabi di peringkat lokal ni kes tak kunut, kes tak ikut satu mazhab, kes mahyang apa pegang luas pada mazhab. Jadi dia orang guna istilah yang sama sedangkan dua pihak mempunyai maksud yang berbeza. Tuan-tuan faham maksud saya? Lalu Amerika kata bahaya Wahabi, sini kata apa? Bunyi sama. Tapi di sini maksud lain. Hamka pun Wahabi. Kalau Wahabi itu bermaksud dominasi secara kekerasan kepada pihak orang lain, mengkafirkan orang lain, kita istiharkan, kita lawan Wahabi itu. Tapi kalau Wahabi satu istilah yang nak dituduh pada orang, ya orang tu tak tahu apa. Dr. Zaini bukan daripada Saudi. Dia pun tak baca buku Muhammad Wahab, kan? Tidak baca, sengah-sengah. Saya juga bukan daripada, saya tak baca buku Muhammad Abdul. Terus terang saya beritahu. Sekalipun Dewan Bahasa mengeluarkan buku Muhammad bin Abdul Wahab dengan pujian. Saya tak tahu kalau Dewan Bahasa telah menjadi teroris. Ini adalah pertarungan golongan agama, sektarian, isu puak dalam agama telah diheret kepada isu keselamatan. Tuan-tuan faham tak? Dan orang yang tak faham tentang keselamatan telah terbabit dengan permainan golongan agama dalam isu mazhab, lalu dia sangka isu keselamatan. Sebab itu kita mesti hentikan hal ini. Mesti hentikan. Duka cita saudara kita tak datang. Saya terlebih semangat pula. Terima kasih. Baiklah tentera perempuan. Saya tak pasti daripada pihak Senia Harian, adakah kita, saya ni ambil undang-undang, jadi saya percaya kepada perkara 10 Perlembagaan Persekutuan, iaitu freedom of expression. Jadi saya tak pasti bagi pihak Senia Harian, adakah kita buka ruang untuk Q&A, at least sedikit. Bagaimana? Tuan Mak Yani, adakah? Okay. Jadi di atas prinsip perkara 10, Particle 10 of the Federal Constitution, freedom of expression, jadi saya buka ruang untuk saya soal-jawab. Right, kalau ada soalan sila kemukakan soalan tersebut. Okay, pertama sebut nama, jangan risau, tidak ada sebarang tindakan akan dikenakan insya-Allah dan anda tak akan dilabel sebagai teroris. Okey. Dan yang kedua, tuju soalan, soalan itu dan sampaikan soalan dan nak tuju kepada siapa. Dan yang keempat, elakkan menjadi panel ketiga. Mentang-mentang kursi kosong kan. Okey. Jadi silakan bagi mereka yang nak tanya soalan, sila bangun, insya-Allah jawatankuasa akan menghulurkan mic kepada pihak individu berkenaan. Silakan. Ada soalan? Yang penting jangan tanya kenapa sahabat kita tak sampai. Yang tu dia kena jawab. Okey. Ada soalan? Ha, silakan. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Soalan ini ditujukan kepada saya bersama Dato' Azhar. Saya pelajar Malaysia di Aceh. Ketika di sana kita dimomokkan dengan isu-isu macam ni. Jadi kami pun risau. Terus tak pergi pondok salaf. Takut. Jadi bila kita melihat dalam social network, kita dapati bahawasanya isu ni sangat luas. Sehinggakan ada satu perkara yang saya nak tanya kepada Datuk Dr. Azhar, apakah benar dakwaan mengatakan bahawasanya Mufti Perlis telah membuang beberapa belas orang imam di Perlis gara-gara tidak membaca doa kunut? Mungkin kami selaku talibul ilmi perlukan penjelasan yang sangat terperinci mengenai ini supaya tak ada misunderstanding. Itu belum masuk yang Mufti Perlis tampak orang macam kunut. Boleh saya jawab? Silakan terus, doktor. Terima kasih bertanya. Saudara, ni dunia moden. Kalau ada orang hak berapa belah kena pecat tu, cuba senarai nama dia. Siapa? Imam masjid mana? Pertama, kalau siapa pergi ke Perlis, dia akan tahu ada masjid yang kunut. Lama dah pun kunut. Tanya Datin Sri duduk depan ni. Tanya Datuk Sri, dia jadi menteri besar. Punya dia dituduh Wahabi, dia pun gagal nak bagi dia batak kunut. Tapi tak ada siapa dipecat. Tapi kalau ada satu imam yang ditamatkan, satu imam, kerana kes yang kita tak boleh dedah aib orang, dia cari isu yang lain. Yang tu susah lah. Tapi bukanlah sikap kita sebenarnya. Aku nak cerita apa dia punya aib ni. Kita tak cerita, dia tibai kita, kita senyap lah. Tapi bagi tahu kita, kalau kata berapa belah orang, senaraikan. Saya duk ingat kalau kawan saya datang hari ni, dia pun nak sebut yang tu, saya tahu. Cuma saya nak sebut, sebut masjid mana? Imam mana? Kalau ada satu dua tu, tidak ada kaitan langsung dengan masalah kunut tak kunut. Kita kalau jadi imam, saya tamu tak tepi, tamu tak dahai. Kita jadi imam simple. Kita jadi imam, kita dapat allowance. Kita kena main masjid. Kalau kita tak main masjid, anak makmum duk komplain banyak kali, kita tak boleh kata tak boleh pecat tu imam masuk neraka. Dia tak boleh kata. Kita kena tukar lah imam, hak boleh mai. Kemudian kalau dia ada masalah peribadi yang aib, takkan kita nak buat kenyataan media. Pergi berapa masjid, bukan saya kata, cuma walaupun dari sisi penyelarasan, mereka tak selaras dengan negeri. Sepatutnya mereka follow format negeri. Bukan masalah kunut tu tak, bila orang kunut tu jadi tak sah, kita pun tahu itu kaulah mazhab Syafi'i. Tapi yang rasminya dia tak kunut. Tapi saya nak tanya, di beberapa negeri di Malaysia ni, kalau tu imam tak kunut, apa jadi kata imam tu? Habis. Apa jadi? Tuan-tuan pergilah try satu masjid, abang kata tu imam, kalau hang tak kunut pencen hang ku bayar. Tuan-tuan try kalau dia tak kunut, apa jadi? Tiga subuh sudah. Perlis, saya ingat salah satu negeri yang bukan saya nak puji, tolerance lah masalahnya. Tolansok lah masalah. Habis jangan kita panggil, kita bagi taklimat, biasa lah. Tapi kita tak kata kerana hang telah kunut pagi kemarin, hang disenaraikan dalam senarai teroris yang berkemungkinan akan bom masjid selepas daripada ini. Ini satu dakwaan dalam sejarah. Panjang lah cerita . Saudara baca sejarah pertarungan antara Protestan dan Katolik, antara aliran, tengok filem Luther yang mengasaskan mazhab Protestan. Perbezaan golongan agama ni kadang-kadang dia akan jadi lebih dahsyat daripada perbezaan orang politik. Dia pun akan boleh fitnah memfitnah sampai bakar membakar, tuduh menuduh. Kalau orang politik setakat pecat jadi ahli, mereka pecat kawan mereka daripada Islam tu. Kafir kan? Hanya kerana perbezaan pendapat. Kalau orang yang politik pecat daripada ahli parti, tak apalah, boleh masuk parti lain. Ni kafirkan kita daripada Islam, nak masuk agama mana lah. Sekian lama satu hamba Allah kapikan orang. Saya sebut dalam mazhab, dalam isu, contoh dalam mazhab Malik, isu anjing ni dia luas sikit. Bukan saya nak kempen anjing tu. Saya tulis dalam akhbar, saya kata bagi makan dan minum anjing ni dapat pahala. Dapat pahala tak? Apa? Kau tuan-tuan kata, besar anjing. Ada tak hadis pelacur Tuhan ampun kena bagi minum anjing? Ada. Ada. Saya sebut kaulam anjing ni dalam sebahagian mazhab, jilatan dia saja najis, badan dia tak najis. Itu dalam kaul imam-imam sendiri. Dalam mazhab Malik, dalam mazhab Abu Hanifah. Kalau kita tak setuju, kita kata saya tak setuju pendapat tu. Cukup. Tapi padankah untuk kata, ni mufti anjing. Ah, nersuwa ni. Padahal kita nak kata jadi mufti anjing kerana hanya bagi pandangannya lebih luas tentang isu anjing. Dan orang seperti ini duduk untuk bagi taklimat pada kerajaan. Contoh. Buat lagi lah contoh lah. Cari sebelum orang lain tanya. Di manakah kedudukan ibu bapa Nabi? Dalam hadis yang sahih, Nabi sebut inna abi wa abaka finnar. Pada orang yang tanya, sesungguhnya bapakku dan bapakmu dalam neraka. Ulama telah iskal hadis ni, telah timbul soalan. Sebab bapak Nabi macam mana boleh masuk neraka sedangkan masa tu Nabi belum datang lagi, wahyu belum sampai, dia tak dengar kebenaran. Sedangkan kaedah Islam, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, kami tak akan azab sehingga rasul datang. Sebahagian mereka takwilkan mungkin bapak dan mak Nabi dahulu telah mendengar agama Ibrahim dan seumpamanya, dia tahu yang benar tapi dia tak pilih dan Allah hukum dia. Sebahagian mereka tawakuf tak mau terima hadis ni. Kata kita tak tahu, kita tak setuju kerana dia menyanggahi prinsip umum. Qardawi antaranya yang menyatakan kita tawakuf dalam menerima maksud hadis ni. Antara yang menerima bahawasanya mak bapak Nabi itu dalam neraka bukan kerana dia masuk, di atas dasar dia telah sampai ajaran agama Ibrahim sebelum Nabi itu yang benar itu sampai kat dia. Antara yang menerimanya ramai, antaranya termasuk Imam Nawawi. Saya tak tahu Dr. Zahazan hurai macam mana, tapi kalau dia hurai macam mana pun salah satu pendapat ulama lah. Adakah patut nak kata Ustaz Azamu lah kafir? Adakah patut saudara kita kafirkan dia atas benda yang mana ulama lain dah kata dah? Kalau kata aku, saya tak setuju pendapat tu, itu pendapat yang lemah, pendapat yang tak ada menyanggahi kaedah-kaedah yang kita tak apalah, tak payahlah kafirkan. Lepas dia kafirkan orang, dia kata orang lain tu teroris. Ni nampak macam saya attack lah, pasal ada penghujung kan. Sebab apa? Kalau kita biarkan, bukan kerana nak kata kat dia semoga Tuhan ampun saya dan ampun dia juga, saya tak menaruh dendam kepadanya dan saya tidak menyuruh rakyat Malaysia untuk mencarut ke memaki hamun dia, kata tak, di atas hujah ilmiah ini. Cuma saya menyuruh kepada kerajaan supaya mengelakkan mengambil individu-individu yang mempunyai unsur provokatif yang seperti ini. Kerana sebagai sifat sebuah kerajaan, ia tidak baik. Ia hanya akan memecah belahkan rakyat. Kita sudah berpecah belah dalam pandangan-pandangan politik. Akhirnya kita akan berpecah belah, kafir mengkafir antara satu sama lain. Di dalam perkara yang sangat bersifat sektarian, bersifat mazhab school of thought. Dan ini sangat bahaya. Terima kasih, terima kasih. InsyaAllah. Okey. Saya buka kalau ada seorang lagi, kalau ada sebarang soalan yang ingin dikemukakan sebelum kita simpul. Fadal. Okay, on the way, on the way. InsyaAllah mic sampai. Saya tunjukkan kepada Ustaz Mazhar dan tanya, apakah peranan setiap mufti di Malaysia? Adakah hanya mengeluarkan fatwa, dan apabila isu-isu besar seperti ekstremis agama, isu wave tersebar, hanya diam dan tidak sekata dalam mengeluarkan pendapat? Terima kasih. Ada seorang Tuan Haji, boleh? Okay, silakan, kita kumpul soalan. Ini soalan terakhir. Duduk tak apa, insyaAllah. Nama saya Muhammad Sahib bin Ismail. Soalan saya, saya ingin tahu apakah next course of action yang kita yang patut buat lah. Sebab bagi saya the damage has been done. Yeah, in fact macam masjid saya, Masjid Mustaqim pun telah diambil alih oleh JAIS oleh sebab tudang-tudang Wahabi ni. Jadi apakah langkah yang sebaiknya yang patut pihak yang ada berkuasa yang juga berada dalam manhaj kita ni patut buat the next course of action untuk menyelesaikan masalah yang timbulnya? Dahsyat soalan tu. Tuju pada siapa soalan tu tadi? Kepada Dr. Mazhar. Okay, so saya bagi dua soalan Dr. Mazhar dan lepas ni saya akan persilakan Dr. Zaimi untuk menyimpulkan perbincangan kita. Silakan Dr. Mazhar. Masih. Pertama soalan tadi, kenapa mufti diam? Saya ingat saya tak diam kot. Ha? Yang lain kita jangan. Ha? Saya ingat dalam agama kita tidak disuruh untuk mewujudkan Islam seragam. Tapi kita boleh wujudkan wajah yang berbagai. Permasalahan kita bukan khilaf. Permasalahan kita kegagalan untuk menguruskan perbezaan pendapat. Biarlah orang bagi pendapat. Tapi masalah ada orang tak mau bagi pendapat, dia senyap. Dan dia kata senyap itulah pendapat. Tapi tak apa. Ya tu kena tanya negeri lain lah. Soalan saudara tadi. Saya rasa setiap negeri mungkin dia ada peraturan dia, kan? Tetapi boleh tak kalau mereka kata di dalam peraturan kami misalnya sembahyang kunut. Tak apalah. Tapi tak payahlah pergi kepada step yang berikutnya yang tak kunut tu sesat. Ini yang bahaya. Kalau setakat mengatakan ini adalah satu general guideline untuk negeri, tanpa perlu untuk menuduh orang lain sebagai tuduhan-tuduhan yang dibuat taklimat demi taklimat. Saya tak tahulah. Sehinggakan orang ustaz tak boleh mengajak hanya kerana perbezaan yang sangat sikit itu. Kadang-kadang saya kesian tokoh-tokoh yang besar yang datang ke dalam negara ini. Di peringkat antarabangsa, orang seperti Zakir Naik itu, ribuan orang telah Islam di tangannya. Tiba-tiba di Malaysia, dia termasuk dalam ajaran yang tak boleh diterima. Jadi ini saya ingat, walaupun mungkin kita ada satu dua kita berbeza dengan dia, tak, biar datang saja. Norman Ali Khan pun kata tempat tak boleh. Tarik Ramadan tak boleh pula. Satu tak boleh pasal Wahabi, satu pasal liberal. Yang menariknya saya Wahabi liberal. Dua-dua ada. Yang tu yang tak tahan tu. Kau mana tu? Kalau Wahabi liberal, bezanya dia tak duduk sekali. Tapi ini saya ingat kita bagi perbezaan. Wacana bagus. Wacana bagus. Dr. Ruzami wacana tak pun berlaku letupan pun sampai sekarang. Ni nak wacana pun susah. Takut rakyat makin berpecah. Kan? Jadi saya ingat hadirin dan hadirat sekalian, saya terima kasih banyak pada tuan-tuan yang hadir pada malam ni dan pada seluruh rakyat Malaysia. Kita tidak menyokong apa-apa keganasan. Kita menentang semua unsur keganasan. Kita menentang ekstremisme. Kita mengajak kepada wacana ilmiah tanpa perlu kapir-mengkapir antara satu sama lain. Kita tahu kita berbeza. Dan kita tidak pernah menyeru supaya semua orang Islam fikir sama. Kerana perbezaan ini jugalah Islam telah mempunyai khazanah yang banyak. Tetapi kita minta supaya disantuni perbezaan ini dengan tata susila ilmu dan disiplin. Tidak